Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sudarlun, Berita Sore edisi hari ini Rabu 22 Desember 2021 dibacakan Ardiansyah. Pemko Banda Aceh larang warga rayakan malam tahun baru. Kepala DP3A Aceh kunjungi remaja korban redu paksa di Nagan Raya. HUT ke-65 Kodam Iskandar Muda, Pangdam IM dan istri dipesijuk oleh Wali Nanggro. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Pemko Banda Aceh melarang masyarakat untuk merayakan malam tahun baru 2022. Himbauan ini disampaikan berdasarkan hasil rapat bersama unsur Forkopimda dan FKUB Banda Aceh di Pendopo Wali Kota. Wali Kota Banda Aceh menyampaikan semua unsur Forkopimda dan FKUB sudah sepakat melarang warga merayakan malam pergantian tahun di Banda Aceh. Sebagai daerah yang berlaku syariat Islam, Forkopimda meminta agar semua pihak tidak membuat hura-hura membakar mercon serta pesta kembang api. Ia mengajak semua pihak mengawal supaya kerukunan umat beragama yang sudah terbangun bertahun-tahun harus dijaga dengan baik. Apalagi Banda Aceh sudah pernah menerima penghargaan dari Mendagri sebagai daerah yang rukun. Dengan demikian, maka siapapun yang datang ke Banda Aceh bisa merasakan kenyamanan dan seperti daerah sendiri. Dalam melakukan penertiban, pengawasan, Satpol PP dan WH Banda Aceh dibantu TNI, Polri, dan masyarakat akan melakukan patroli pada malam pergantian tahun baru untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Khususnya kepada pemilik kafe atau warung kopi, Aminullah meminta agar mematuhi instruksi Mendagri di mana setiap usaha sudah ditutup pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Sudarlun, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Aceh Nevi Ariani SE mengunjungi anak perempuan di bawah umur yang menjadi korban pemerkosaan oleh 14 pemuda di Nagan Raya pekan lalu. Dalam kunjungan ini, Nevi Ariani didampingi Kepala UPTD Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Aceh Dr. Anda Irmayani Ibrahim dan Kepala Seksi Penerimaan dan Klarifikasi DP3A Aceh Muhammad Nur. Kunjungan Kadis DP3A Aceh dimaksudkan untuk memberi dukungan dan memastikan bahwa proses penanganan kasus redu paksa ini dijalankan dengan semestinya. Nevi mengatakan kasus pemerkosaan berkelompok juga merupakan tanggung jawab semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Ia mengaku pihaknya prihatin dengan maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belakangan ini terjadi di Aceh. Nevi mengatakan dari kunjungan ke rumah korban, redu paksa itu didapat gambaran bahwa korban berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Korban juga awalnya tidak mengenal seorang pun dari 14 pemuda dan remaja yang menodainya. Saat ini korban masih trauma berat akibat perundungan seksual yang dialami dengan jumlah pelaku belasan orang. Sejauh ini pihak DPMG 4 Nagan Raya berencana mendatangkan seorang psikolog untuk mendampingi korban agar lebih tegar dan optimistik dalam proses trauma healing atau pemulihan trauma. Pihak DPMG 4 Nagan Raya telah mendampingi korban sejak awal penerimaan laporan kasus di Mapolres Nagan Raya. Dalam kunjungan ini, Kepala DP3A Aceh juga menyerahkan bantuan sembako untuk keluarga miskin tersebut. Sudarlun, Kodam Iskandar Muda menggelar syukuran dalam rangka HUT ke-65 Kodam Iskandar Muda Rabu pagi. Kegiatan yang digelar di Gedung Malahayati Makodam Iskandar Muda ini dirangkai dengan ramah tamah dan perkenalan Pangdam IM Mayjen TNI Muhammad Hasan beserta istri Nyonya Ririk Hasan. Acara seremoni HUT ke-65 Kodam dihadiri Wali Nanggro Tengku Malik Mahmud Al-Haitar, Kapolda Aceh Irjen Polisi Ahmad Haidar, Kajati Aceh Dr. Muhammad Yusuf SH MH, Wakil Ketua DPRA Hendra Budian dan sejumlah pejabat lain. Kegiatan yang digelar dengan penerapan protokol kesehatan diawali dengan pesijuk Pangdam IM dan istri di pelaminan yang telah disiapkan. Sebagaimana tradisi Aceh, pesijuk dilakukan sebagai doa untuk keselamatan dan pengharapan ridha Allah. Pangdam Iskandar Muda dan istri tampak didoakan dan dipesijuk oleh ulama termasuk Wali Nanggro Tengku Malik Mahmud Al-Haitar. Pangdam IM Mayjen TNI Muhammad Hasan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berhadir memperingati hari HUT ke-65 Kodam Iskandar Muda. Pangdam juga mengatakan kegiatan HUT ke-65 Kodam IM sekaligus digelar dengan perkenalan Pangdam IM dengan unsur Forkopimda Aceh. Kegiatan HUT ke-65 Kodam juga dirangkai dengan pemotongan tumpeng dan penyerahan piagam penghargaan kepada prajurit Kodam IM yang berprestasi. Darlun, aparatur bersama warga Gampung Keling Meria, Kecamatan Baitu Salam, Aceh Besar, menggerebek dua pemuda yang sedang menggunakan narkoba. Kedua pria ini adalah H, 31 tahun, dan R, 30 tahun, bukan warga setempat. Sekretaris Desa Gampung Keling Meria, Hamdani, menyebut penggerebekan dilakukan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Selasa 21 Desember 2021. Keduanya mengkonsumsi narkoba di salah satu rumah kosong yang berada di desa tersebut. Parahnya, dua pemuda ini melakukan perlawanan. Bahkan Hamdani mengaku sempat dipukul oleh pelaku R yang berhasil melarikan diri. Sedangkan tersangka H sudah diserahkan ke Polsek Baitu Salam. Ia juga menyebutkan perlawanan yang dilakukan telah membuat warga sempat kesal. Hal hasil, dua sepeda motor milik H dan R hangus dibakar massa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, ketahanan global dalam menghadapi tekanan pandemi COVID-19, aktivitas manufaktur yang terus tumbuh ekspansif, serta peningkatan harga komoditas seiring geliat permintaan global menjadi landasan optimisme ekonomi global untuk pulih dengan cukup baik di 2021 dan 2022. Keberhasilan dalam pengendalian pandemi pada triwulan ketiga 2021 telah membuat ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif 3,51% YoY. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi 2022 yang ditargetkan 5,2% akan sangat bergantung pada pengendalian pandemi, respon kebijakan ekonomi yang tepat sesuai pengembangan situasi yang dinamis, penciptaan lapangan kerja yang signifikan, serta kesiapan untuk bertransformasi ke era digital. Khusus sektor pertanian, kehutanan, perikanan, meski 6 dekade terakhir pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi selalu mampu menunjukkan resiliensi dalam masa krisis dan menunjukkan peran sektor pertanian mampu bertahan sebagai buffer perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ketika menjadi keynote speaker pada acara Seminar Nasional Outlook Pertanian Indonesia 2022 yang diselenggarakan Universitas Negeri 11 Maret secara virtual pada Selasa 21 Desember mengatakan dalam rangka meningkatkan peran sektor pertanian, pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan menjadi sebuah syarat utama. Darlun, sedikitnya 375 orang meninggal setelah badai dahsyat melanda Filipina Kamis lalu. Jumlah ini melonjak sehari sebelumnya yang mencapai 200-an korban jiwa. Konsul Jenderal RI di Davao, Diki Febrian, mengatakan tidak ada WNI yang menjadi korban. Wilayah Cebu dan Bohol, kawasan terparah yang dilintasi topan Super Ray. Menurutnya jumlah WNI di wilayah tersebut mencapai belasan orang, jauh lebih sedikit ketimbang 4.000-an WNI di kawasan selatan Filipina yang mencakup Mindanao, Sulu, dan Kepulauan Tawi-Tawi. Topan Super Ray dengan kecepatan angin sekitar 995 km per jam membuat 300 ribu orang berlarian menyelamatkan diri ketika menghantam gugusan pulau di wilayah tenggara negara itu. Selain menewaskan 375 orang, sedikitnya 500 orang terluka dan 56 lainnya dilaporkan hilang. Ribuan personel militer, penjaga pantai, dan pemadam kebakaran dikerahkan di beberapa kawasan yang terkena dampak paling parah di negara itu untuk membantu upaya pencarian dan penyelamatan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 22 Desember 2021. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.